Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, sekarang kita berada pada sesi yang ke-18. Ada tugas hafal tasrif fi'il mudhari. Tasrif fi'il mudhari. Coba kita ulang dulu yang di depan itu. Wa yaktubu. 1, 2, 3. Wa yaktubu huma yaktubani hum yaktubuna. Hiya tatubu huma tatubani hunna yaktubna. Anta taktubu antuma taktubani antum taktubuna. Anti taktubina antuma taktubani antunna taktubna. Ana aktubu nahnu naktubu. Sekarang panggil lagi 55. 55 apa 10-10? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Maju. Ini 6 pas nih, 6. Rapopo. Sekarang yazhabu. 1, 2, 3. Hum yazhabuna. Hiya tazhabu huma tazhabani hunna yazhabna. Anta tazhabu antuma tazhabani antum tazhabuna. Anti tazhabina antuma tazhabani antunna tazhabna. Ana azhabu nahnu nazhabu. Terus 6 langsung. Sekarang yasjudu. Ya, yasjudu. 1, 2, 3. Huma yasjudani hum yasjuduna. Hiya tasjudu huma tasjudani hunna yasjuduna. Anta tasjudu antuma tasjudani antum tasjuduna. Anti tasjudina antuma tasjudani antunna tasjuduna. Ana asjudu nahnu nasjudu. Baik, ijlis. Su. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Yadkhulu. Yadkhulu. 1, 2, 3. Huwa yadkhulu huma yadkhulani hum yadkhulu. Hiya tadkhulu huma hunna yadkhulna. Anta tadkhulu antuma antum anti antuma antunna ana. Terima sek buri sek. 1, 2, 3, 4, 5. Sakit nak. Ya jelisu, ya jelisu, ya jelisu. Hua 1, 2, 3. Hua ya jelisu. Huma. Hum. Hia. Huma. Hunna. Ya jelisna. Anta. Tajelisu. Antuma tajlisani, antum tajlisuna, anti tajlisina, antuma tajlisani, antunna tajlisna, ana ajlisu, nahnu najlisu. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Saya buri rok dua. Yarji'u 1, 2, 3. Huwa yarji'u, huma yarji'ani, hum yarji'una, hiya tarji'u, huma tarji'ani, hunna yarji'na, anta tarji'u, antuma tarji'ani, antum tarji'una, anti tarji'ina, antuma tarji'ani, antunna tarji'na, ana arji'u, nahnu narji'u. Terakhir. Ya'kulu. Ya'kulu 1, 2, 3. Huwa ya'kulu, huma ya'kulani, hum ya'kuluna, hiya ta'kulu, huma ta'kulani, hunna ya'kulna, anta ta'kulu, antuma ta'kulani, antum ta'kuluna, anti ta'kulina, antuma ta'kulani, antunna ta'kulna, ana a'kulu, nahnu na'kulu. Di fi'il amr barmisa. Ya. Sekarang kita lanjut halaman 21. Masih masalah fi'il. Tadi tasrifil amr sudah ya. Latihannya nanti bareng Isa ya. Lihat tabel terakhir. Khulas khulasatu aksamil fi'li. Ringkasan. Macam-macam fi'il. Ringkasan macam-macam fiil. Kita tadi bisa berubah dari yang pertama madin. Kalau fiil madi, al-madi kalau pakai alif lam, al-madi ya-nya masih ada. Namun kalau alif lamnya dihapus jadi madin. Tidak pakai ya lagi. Ya itu enggak ada ya-nya. Itu enggak ada ya-nya. Sebelumnya ada kan? Enggak ada. Itu kalau tidak ada alif lam. Kemudian mudhari'. Kemudian amrun. Lihat perubahannya. Kata yang sekolom sebelah kanan, coba lihat. Dari kata yajalasa, jalasa jadi apa? Yajlisu. Kemudian jadi ijlis. Jalasanya itu harokatnya fathah. Gih? Jalasa. Namun ketika jadi fi'il mudhari, jadi yajlisu. Aturannya bagaimana? Gak pakai aturan, itu dihafal. Atau lihat kamus, karena aturannya sendiri. Contoh lagi, kalau jalasa tadi, dia telah duduk. Yajlisu, dia sedang duduk. Ijlis, duduklah. Lalu kataba. Kataba, lalu jadi apa? Yaktubu. Bukan jadi yaktabu, yaktibu, bukan. Namun jadi yaktubu. Lalu jadi uktub. Kataba, dia telah menulis. Yaktubu, dia sedang menulis. Uktub, tulislah. Lalu lihat lagi, fataha. Berubah jadi apa? Yaftahu. Bukan yaftihu. Bukan yaftuhu. Namun jadi yaftahu. Lalu fi'il amarnya jadi iftah. Kemudian syaribah. Kalau tadi fathah membuka ya. Dia telah membuka fataha. Yaftahu, dia sedang membuka. Iftah, bukalah. Lalu syariba, minum ya. Dia telah minum. Syariba berubah ke fi'il mudhari jadi yashrobu. Berubah ke fi'il amr jadi ishrob. Syariba jadi yashrobu. Itu juga mesti lihat kamus atau kita tahu sendiri. Lihat lagi, hasiba, menyangka atau menduga. Hasiba jadi yasibu. Nanti ada arti lain lagi. Ada hasiba, ada hasaba, itu beda-beda. Di sini hasiba. Hasiba yasibu. Ihsib. Lihat berubahnya. Hasiba, dia telah menduga. Yasibu, dia sedang menduga. Ihsib, dugalah. Kemudian terakhir, sajada. Berubah jadi apa? Yasjudu. Berubah jadi usjud. Sajada, dia telah sujud. Yasjudu, dia sedang sujud. Usjud, sujudlah. Nah, untuk membuat fi'il madhi jadi mudhari, pakai aturan-aturannya. Kalau untuk yang fi'il yang 3 huruf, ini mesti lihat kamus kalau ingin berubah jadi fi'il mudhari. Yang paling mudah kita ubah fi'il mudhari ke fi'il amr. Kuncinya di sini. Gak ada di situ. Ustaz Aceh gak beritahu. Coba lihat. Jalasa. Ya, jadi apa? Ya jelisu ya. Lihat ya. Fi'il amrin jadi apa? Caranya, ini namanya ya di depan ini yang kemarin kita pelajari Anita itu. Itu namanya huruf mudhara'ah. Ini ya. Apa kemarin? Ani Ana itu. Ya. Ini namanya huruf mudhara'. Caranya kalau buat jadi fi'il amr, huruf mudhara'nya kita hapus. Dihapus. Saya hapus ya. Lalu huruf terakhir dijazm. Dijazm itu disukun. Huruf terakhir. Berarti ijlis, yajlisu tadi jadi apa? Ya kan, sukun. Sekarang bisa dibaca enggak? Tinggal jim loh. Jim di depan, sukun. Bisa dibaca enggak? Enggak bisa. Berarti kita butuh bantuan satu huruf lagi. Ditambahlah alif. Tambah alif. Ya. Jadi di depan ini kalau belum bisa dibaca ditambah alif. Asalnya kan alif tidak memiliki 5 rokat. Namun lihat, jimnya sudah sukun. Alifnya sukun. Maka salah satu harus ada yang ngalah. Alif ini huruf berpenyakit tadi, huruf ilah namanya. Maka kita hidupkan huruf alif. Hidupkannya gimana? Lihat, menyesuaikan yang di tengah. Lihat, ini kasroh ya. Maka depannya cocoknya itu kasrah juga. Jadi bacanya ijlis. Kalau di tengahnya itu, ini ya, sebentar. Yang keempat, maaf, yang keempat sini ya. Saya bikin. Sekarang harokat alif ya. Kalau di tengah itu kasroh gini, maka alifnya kasroh. Kalau di tengah itu domba, maka alifnya domba. Kalau di tengah fathah, maka alifnya kasroh. Maka coba lihat. Jadi ijlis ya. Ijlis tau? Ijlis. Yak tubuh jadi? Uktub. Ya kan? Cocok kan? Nah. Kemudian yazhabu jadi? Izhab. Ini dari yajlisu. Ini dari yaktubu. Ini dari yadhabu. Gampang kan? Mudoriknya dulu. Yasibu kan? Hasaba yahsab berarti ihsab. Namun kalau di sini hasiba. Hasaba dengan hasiba beda. Hasaba dengan hasiba beda. Sudah? Sekarang tamrin latihan. Ditulis dulu, tulis. Hasiba itu punya ada berapa makna ya? Hasiba itu bisa menduga, bisa memandang, bisa menghitung. Maknanya ada beberapa. Hasiba tadi. Harokatnya sama. Tergantung kalimat. Sudah? Nah, sekarang ada latihan. Ini bisa dipraktekkan, coba lihat. Tamrin latihan halaman 22. Uskur al-madi wal amra minal af'ali al-atiyati. Sebutkan fi'il madi dan fi'il amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Nah, kalau fi'il madinya tadi, saya katakan fi'il madinya cuma bisa kita tahu dari kamus. Nggih? Cuma bisa kita tahu dari kamus. Sekarang kita lihat, ada yasma'u, yarkudu, yakhruju, yaj'alu, ya'lamu, yahfazu. Jadi itu diperintah buat jadikan fi'il apa? Madi dan fi'il amr. Ini madin mudhari'un amrun. Yang pertama apa di situ? Yasma'u. Fi'il amrnya jadi apa? Yasma'u. Ya-nya dihapuskan. Ini tetap ya. Kasrah kan? Isma. Fi'il madina, fi'il madinya sami'a, bukan sama'a, sami'a. Tulis seperti itu. Terus yang kedua apa lagi? Yar kudu. Yar kudu itu apa? Tidur. Yar kudu. Jadi apa? Fi'il amrnya, amr dulu. Urkud. Fi'il madinya rokoda. Dan kalau di kamus, nggih, di kamus tidak mungkin cari dengan huruf ini, ya. Kan urutan dari alif sampai ya, ya. Di kamus gak boleh cari pakai huruf ya. Bawa dulu ke fi'il madinya. Dapat rokoda dulu, baru cari di huruf ro. Oh, pula. Hah? Ketemu amurnya juga. Mau amr, mau ini semuanya ada. Hmm. Jadi belum bisa baca ini, kalian belum bisa. Rokoda tidur. Fil mudhorinya sini sudah yarkudu. Sudah. Yang ke 3. Lihat yakhruju. Coba yakhruju. Fil amarnya apa? Ukhruj. Ianya dihapuskan, belakangnya sukun. Fiil madinya? Kharaja. Sudah. Terus apa lagi? Yaj'alu. Isma mendengarlah, dengarlah, urkut tidurlah, ukhruj keluarlah. Sekarang apa? Ya ja'alu. Fil amrin jadi apa? Ija'al. Fil madinya? Ja'ala. Apa lagi? Masih ada? Ya'lamu. Jadi apa ya'lamu? Filamernya? I'lam. Fil madinya? Alima. Bukan alama. Satu lagi. Iya. Kalau ya'lamu artinya apa? Mengetahui. Ya ja'alu? Menjadikan. Terus satu lagi apa tadi terakhir? Iya. Fahu. Jadi apa? Ihfaz. Hafiza. Hah, wes. Bukan hafazo, hafiza. Menjaga. Hafizahullah. Sudah? Seperti itulah. Latihan 2 dan 3. Latihan 2 itu sebutkan fi'il madhi mudhari dari kata-kata berikut ini. Itu sudah paham. Yang ketiga cuma disuruh bedakan mayyizil madhi wal mudhari wal amr. Bedakan mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari, mana fi'il amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Coba sekarang yang ketiga. Sambil saya absen. Yang ketiga itu loh. Raditya. Yaftahu fi'il apa? Fi'il mana? Raditya. Mudhari'. Ahsant. Uskun. Rudi. Fi'il madhi mudhari' apa amar? Amar. Kenapa amar? Ya, depannya alif, di belakangnya sukun kan? Said. Yantiku. Fi'il mudhari. Irsyad. Ghosala. Madi. Madi itu ciri-cirinya terakhirnya itu fathah. Kataba, doroba, kotala, zahaba, doroba, purba, rosian. Ifham fi'il amr. Purbadi ya'budu fi'il mudhari. Ciri-cirinya ada ya depan ya. Hadid ij'al amr. Sajadu. Andika. Sajadu. Coba dilihat di tasrif. Sajada. Sajada. Huwa sajada. Huwa sajada. Hum sajadu. Fi'il apa itu? Madhi. Di tasrif. Itu karena sudah ada wawnya di belakang. Iya kan? Huwa sajada. Huma sajada. Hum sajadu. Fi'il? Siapa saya bilang mudhari lagi? Madhi. Terus. Nabilul usjudu, maaf, sajadu, ubudu, maaf, ubudu, fiil madi. Tasrifnya gimana? Ubud, ubuda, ubudu, ubudi, ubuda, ubudna. Fiil apa itu? Amr. Iya kan? Ada fiil mudhari kayak gini. Ada film mudhari kayak gini? Gak ada kan? Ada film madhi kayak gini? Gak ada. Terus berikutnya akhlis iftah fi'il amr. Tasrinya gimana? Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Haidar, apa itu? Ishroba fi'il amr. Tasrifnya dari mana? Anta ishrob, antuma ishroba, antum ishrobu, anti ishrobi, antuma ishroba, antuna ishrobna. InsyaAllah. Selamat Riyadi. Ishrobi fi'il amr. Sudah tadi ya. Gampang sekali pertanyaannya. Yang berikutnya. Nakhruju. Mudhari apa madhi? Coba kalau madhi tafsirnya gimana? Berarti fi'il apa? Mudhari. Dari apa? Dari yakhruju. Huwa yakhruju. Nanti sampai nahnu nakhruju. Jarat se mana tadi isma amr. Kemudian pardimin dakhaltum, dakhaltum mudhari itu selalu ada anita loh. Itu anita enggak? Coba dakhola, huwa dakhola, huma dakhola, hum dakholu, antum, antum. Nah, fi'il apa berarti? Madhi. Santa. Mas Bagio. Uqtula. Fi'il amar. Dari apa? Anta uktul, antuma uktula, antum uktulu, anti uktuli, antuma uktula, antunna uktulna. Amar kan? Iya. Mbah Soyo. Amarat. Fi'il madi. Ahsanta, masya Allah. Ciri-cirinya apa fi'il madinya di sini? Ada ta sukun nggih? Itu cuma ada pada fi'il madi. Huwa amara, huma amara, hum amaru, hiya amarat. Marianto. Sa'alat. Fi'il madi. Dari apa? Sa'ala. Huwa sa'ala. Huma sa'ala. Hum sa'alu. Hiya sa'alat. Bayunir pito. Yarji'na. Fi'il mudhari. Dari apa? Yarji'u. Huwa yarji'u. Huma yarji'ani. Hum yarji'una. Hiya tarji'u. Huma tarji'ani. Hunna yarji'na. Terus izhaba. Pak Barto. Izhaba. Izhaba. Ini loh. Saking izhab. Izhab nanti jadi anta izhab. Antuma izhaba. Antum izhabu. Anti izhabi. Antuma izhaba. Antunna izhabna. Fi'il apa berarti? Amr. Yakhrujuna. Febri. Mudhari. Ciri-cirinya ada apa? Ya, Anita, ya kan? Yar yakhrujuna. Dari apa? Yakhruju. Huwa yakhruju. Huma yakhrujani. Hum yakhrujuna. Terus sekarang gen. Apa itu? Tajlisna. Mudhari. Dari apa? Dari ada Anita. Dari apa awalnya? Ya jelisu. Ya, dobirnya apa berarti sini tajlisna? Guna apa antunna? Guna apa antunna? Antunna. Sant. Farhan. A lamu. A lamu. Lihat Farhan, beda. Ini pakai alif G. Kalau alif itu fi'il apa? Amr. Kalau ini pakai hamzah. Pada apa itu? Ada apa? Anita tadi loh, Anita itu. Berarti fi'il mudhari. Awalnya apa berarti dari huwanya apa? Huwa ya'lamu. Huma ya'lamani. Hum ya'lamuna. Hiya ta'lamu. Huma ta'lamani. Hunna ya'lamna. Anta ta'lamu. Antuma ta'lamani. Antum ta'lamuna. Anti ta'lamina. Antuma ta'lamani. Antunna ta'lamna. Ana nahnu na'lamu. Bedanya cuma apa tadi? Apa Farhan tadi bedanya? Kalau pakai alif i'lam. Ini kalau enggak ada harokat ya, ini tak hapus nih. Hah. Itu bisa dibaca itu. I'lam yang satu a'lamu, saya tahu. Kalau i'lam ketahuilah. Wallahu a'lam bishawab. Istirahat dulu 5 menit.